السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jawab semangatnya. Kayaknya kecapean tahajudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على حبيب المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرون أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jemaah Masjid Jamaah Mida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh kali ini, di pagi yang sangat indah, Allah masih mempertemukan kita, Allah masih memperjumpakan kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk senantiasa minta ampun dan maaf kepada Allah, dan kesempatan untuk senantiasa berbuat baik. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan maaf untuk kita semua, sehingga Allah jadikan kita insan-insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik, dan dalam keadaan segala sesuatu yang Allah cukupkan. Begitupun juga dengan jamaah yang sudah hadir di Masjid Anuda TPI, kami ucapkan terima kasih. Semoga setiap langkah kita menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Dan kami ucapkan selamat datang kepada jamaah, ada yang dari Palembang, ada juga dari daerah lain. Kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti kembali ke tempatnya masing-masing dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya kita sadar hidup ini senantiasa diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati satu cobaan, maka cobaan berikutnya akan menanti kita. Pun setelah kita menyelesaikan cobaan tersebut, Allah datangkan lagi cobaan yang berikutnya. Hal ini tentunya akan membuat kita semakin kuat dan teguh serta kokoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pastinya kita gak akan menjadi manusia tangguh kalau Allah gak uji. Kita gak akan pernah merasakan sehat kalau kita belum pernah sakit. Kita gak akan pernah mengatakan ini adalah sebuah kebersihan atau sesuatu yang suci kalau kita gak mengenal sesuatu yang kotor. Dan insya Allah di pagi yang sangat indah ini, dalam asyura nikmat dan sedekah, kita akan mengkaji satu tema yang menarik, yakni melawan sebuah godaan atau hebatnya sebuah godaan. Dan pastinya acara ini akan ditemani oleh guru-guru kita tercinta, yang pertama oleh Ustaz Yusuf Mansur dan kedua oleh Syekh Ali. Dan alhamdulillah Syekh Ali sudah ada bersama dengan kita. Konon beliau baru pulang umrah, berarti malaikat masih bersama dengan beliau. Semoga di awal acara ini kita mohon dengan sangat agar Syekh mendoakan kita semua. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الناعمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. يا الله بريلك بدكم علم بر منفعت علم مركم كما مجد عرم عرم ينبر تقوى حمد حمد من صالح. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa diterima amal ibadahnya. Allahumma khil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, sunnu bumirsa dirumu dan jami'a di masjid. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram, dan nama-Mu yang mulia, penuhi hajat kita semua ya Allah, penuhi seluruh hajat kita ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, ampunilah segala dosa kami ya Allah, Ampunilah segala dosa kami ya Allah, sembuhkan semua yang keluar dari tempat ini dan pemirsa di rumah. Habis acara ini semua dihapus oleh Allah dosanya, dipenuhi oleh Allah hajatnya, diberikan kemurahan rezekinya, diberikan badan yang sehat. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan dan mudahkan bagi orang yang belum umrah dan haji, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya agar ke tanah suci haji dan umrah ya Rabbal Alamin. Ya Rahman Dunia wal Akhirah, ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang penuh barakah, yang ma'mur, yang makbul, yang bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Berahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, sebelum nanti Syekh dan Ustaz Yusuf Mansur menjelaskan kepada kita apa dan bagaimana hebatnya godaan dalam menghadapi berbagai macam ujian godaan syaitan laknatullah, sebelum itu mari kita saksikan kumandang azan yang berikut ini berlaku untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Harapan kita semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subuh kita kali ini insyaallah mudah-mudahan Allah terima sujud kita semua kita kepadanya. Baik, muslimin rahimati Allah, kita akan kembali setelah kumandang azan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Dan ibu tidak mengizinkan, tapi aku lakukan ini demi kebaikan semua. Jadi kamu harus menjadi panah ini sebagai bambu yang berwarna kuning yang tumbuh di puncak bukit batu. Majelis Az-Zikr, 1:05 PM. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. aja lu. Alhamdulillah, pembesaran rahmati Allah dan juga jamaah Masjid Aminah TPI, kita sama-sama telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, tema kita kali ini hebatnya godaan. Silahkan Ustaz. Ini mumpung ada Syekh Ali yang baru pulang dari Mekah, terus kemudian baru pulang dari Kentucky kemarin. Mumpung ada beliau, ya. Fadhil sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qiyaman. Baik. Gimana kabar semua? Insyaallah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syukurillah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya godaan. Baru kita mengisi lagi duduk ya, tapi juga ada semasa suruh berdiri. Ini godaan ya. Tapi godaan manis, ataupun dari Ustaz manis insyaAllah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada guru kita Ustaz Yusuf Mansur dan semua jamaah dan pemirsa di rumah. Ujian, mungkin jamaah sekalian masih ingat apapun yang kita bahas kemarin tentang sabar, kemudian rida, masih kita belum nyambung dalam syukur. Sebenarnya ujian, saya kasih singkat saja, kadang-kadang kalau kita membahas masalah khususnya yang terhadap masalah, mendalami masalah takdir Allah, qada dan qadar, banyak rahasia-rahasia di dalam ilmu itu. Oleh karena itu salah satu rukun iman, al-imanu bil-qada'i wal-qadar. Cuma inti dari godaan dan ujian itu, manusia itu tidak keluar dari tiga golongan. Yang pertama rida billah, yang kedua rida anillah, yang ketiga rida laisa badil anillah. Rida billah disebut oleh ulama ini rida al-awam, orang umum. Rida billah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Dhaqa ta'mal iman, kata Rasulullah, akan merasakan manisnya iman kalau benar-benar orang-orang mengakui raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man qala kulla yawmin thalatha marrat, barang siapa yang disebut setiap hari tiga kali raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, kana haqqan ala Allah an yurdiyahu, kewajiban atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia memberikan keridaan kepada hamba yang sebut doa itu. Ini rida billah, ini semua orang awam mampu. Tapi ini ada rida yang namanya ahlul khawas khusus, yang lebih tinggi itu khawasul khawas. Kalau saya membahas masalah khawasul khawas, banyak pasti tidak akan mengerti. Karena itu memang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya membahas itu rida anillah. Kita sering baca dalam Al-Quran, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu, bukan wa radu bihi, di situ anhu artinya apapun yang dari Allah dia rida. Oleh karena itu doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka rida ba'da al-qada, bukan sebelum qada, sesudah berjalan takdirmu ya Allah, berilah kepada aku rida. Isinya atau artinya, kalau kita rida terhadap ujian dan godaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terjadi takdir itu, namanya berusaha rida. Tapi kalau sesudah takdir Allah, ini memang agak susah. Oleh karena itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahab. Tapi barang siapa yang memiliki rida itu, masyaallah, dia akan memiliki kebahagiaan dunia akhirat. Itu namanya rida al-khawas. Bagaimana kita bisa merasa keridaan kita kepada Allah, khususnya terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana syukur. Kan syukur juga ada derajatnya. Ada syukru ala al-mahab. Semua nikmat dan diberikan kesenangan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala kita mensyukuri. Sehat, senang kan sehat? Alhamdulillah. Dan ada beda alhamdu sama syukur. Alhamdu qaulul qalbi wal lisan. Ucapan kalbu dan lidah. Tapi syukur amalan jawarih, anggota badan. Artinya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah kita bilang alhamdulillah, tapi jangan berlaku kita jauh dari hamd itu. Jadi kalau kita alhamdulillah, tapi nikmat yang diberikan oleh Allah kesehatan menzalimi orang lain, berarti kita belum mensyukuri. Memang sudah alhamdulillah tapi belum mensyukuri. Ini beda. Tapi kita yang disebut oleh Allah SWT adalah syukur. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Yang lebih tinggi adalah asyukru alal makarih. Itu godaan. Datang ujian, kesakitan, kesempitan, kesusahan, alhamdulillah, senang hati. Malah kalau tidak sakit, dia heran, ya Allah kenapa saya tidak sakit? Allah tidak senang sama saya. Dia berdoa, ya Allah gimana bisa sakit? Karena dia yakini kesakitan, kesusahan, kesulitan mengampuni dosa dan menangkat derajatnya. Oleh karena itu disebut oleh ulama khawas, al-khawas. Sudah lebih dari ahli khusus yang menjadi hamba orang yang terdekat kepada Allah, itu lebih lagi, lebih tinggi. Intinya atau singkatnya, bagaimana kita menjadi seperti pohon kurma. Tahu pohon kurma? Dia tidak pernah berubah. Musim panas, musim dingin, tetap masya Allah. Selama dunia ini berjalan, tidak pernah ada perubahan. Malah yang lebih manis lagi, itu namanya sabar. Hah? Tapi yang lebih manis lagi, dilempar subhanallah pohon ini. Bagaimana kadang-kadang anak-anak di Madinah mau ambil kurma, dia tidak berani naik. Dia bawa batu lempar. Yang keluar, yang jatuh apa? Kurma, manis kan? Itu namanya godaan Allah. Dilemparkan oleh Allah godaan dan ujian, tapi kita keluar manis. Artinya kalau kita rida, artinya kalau kita rida terhadap ujian Allah dan sabar dan syukur atas takdir Allah, apapun yang diberikan oleh Allah pasti balasan kita manis. Seperti orang melemparkan pohon kurma yang jatuhnya kurma, dan kurma pasti manis, tidak ada kurma busuk kalau dari pohonnya langsung. Kalau disimpan ya mungkin bisa busuk kalau lama-lama. Jadi memang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya takdir yang buruk. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, yubtala al-mu'min bihasab dinih. Semua godaan ini akan terjadi kepada kita, dan godaan itu pasti sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak sesuai kemampuan, manusia bisa stres, bisa gila, habis. Tapi karena Allah tahu batas kemampuan manusia, diberikan ujian sesuai keimanannya. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Kenapa? Ada hikmahnya. Kadang-kadang ada pertanyaan dari misal orang awam umum, dia bertanya, seharusnya kalau kita banyak ibadah, banyak beriman kepada Allah, seharusnya malah Allah senang sama kita, bukan memuji kita. Ya justru kalau Allah senang dan suka sama kita, pasti ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena Allah lagi menaikkan derajat kita di sisi Allah SWT. Dan Allah tidak mau hambanya menjadi orang yang terdekat kepada Allah harus dia sudah suci dan bersih dari segala dosa. Oleh karena itu di hadis yang qudsi, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyattakhid rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak rida terhadap takdirku dan tidak sabar atas ujianku, silakan cari Tuhan selainku, kata Allah SWT. Silakan cari Tuhan selain Allah SWT. Jadi kita kalau sudah benar-benar rida terhadap Allah sebagai Tuhan kita yang memberikan segala nikmat kepada kita, harus kita juga bersiap dan benar-benar berikhlas dan benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang diberikan oleh Allah. Singkatnya dikatakan oleh Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu an, "Man ittakala ala husni ikhtiyarillah lam yatamanna illa makhtarallah." Barang siapa yang benar-benar sempurna takwaannya, sempurna tawakkalnya kepada Allah, tawakkulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan milih dan dia tidak akan harap apapun kecuali apapun yang diberikan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih saya susah, ya udah. Siapa yang milih? Allah, ya udah. Alhamdulillah dari Allah Subhanahu. Ini yang membuat kita orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang-orang yang diberikan balasan surga radhiyallahu anhum waradu waradu an, kita senantiasa rida apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua pemirsa di rumah kemampuan, kekuatan agar menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa rida terhadap seluruh ujian Allah. Amin. Rida atas seluruh kesusahan, rida atas seluruh apapun yang dipilih dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Syekh, nanti dilanjutkan kembali setelah komersial break yang berikut ini. Dan bagi Anda pemirsa, bisa langsung berhubungan dengan kami di line telepon 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Kita kembali setelah yang berikut ini. Lakukan ini demi kebaikan semua. Jadi, kamu harus membuatnya panas. Ini seperti bambu yang berwarna kuning yang tumbuh di puncak bukit batu. Kami masyarakat menunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian dan para kapulah dari seluruh Indonesia untuk mengikuti objek nasional ke-23 5 sampai 12 2020. Hari, kejadian, kepaisan, akan di masa depan yang lebih baik. Insya Allah. Indahnya MPT Bengkulu, indahnya Pantai Panjang Bengkulu. Aku Raja Kera dari Gua Sulian, Sundokong yang Maha Sakti. Dia ibu menuju jurus-jurus yang tahu. Rasa ini sangat jauh. Mas, siapa tahu? Masih ada juga, Mas. Maju! Spesial jelang liburan sekolah. Tanggal 1 Kamis 10 Juni. Tidak, Mendagri, Jumat 11 Juni. Legendary Warrior, Sabtu 12 Juni. Jangan lewatkan semuanya. Spesial jelang liburan sekolah dan hanya di TV. Aku Raja Kera dari Gua Sulian, Sundokong yang Maha Sakti. Dia ibu menuju jurus-jurus yang tahu. Rasa ini sangat jauh. senjata mas. Masih lagi cuma mas. Untuk merebut kata menggoda lelaki yang telah berusia. Untuk memperoleh kesembuhan, maka mereka selalu menunjukkan diri ke pantai yang selatan. Karena di pantai juga di pantai ini, pasti saya bisa. Tapi sekarang, pasti ada harap di pantai selatan. Saksikan semuanya dalam tiap-tiap. Alhamdulillah, pemirsa, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada seluruh jamaah yang sudah mulai membantu untuk pembelian asrama. Ya, alhamdulillah sudah ada 40 sampai 80 anak yang siap langsung mengisi asrama tersebut begitu dibayar untuk menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Makassar. Kemarin saya baru berangkat dari sana. Subhanallah, respon untuk Indonesia menghafal juga masya Allah. Mudah-mudahan Makassar atau Sulawesi Selatan bisa tergabung di dalam Indonesia menghafal, sehingga anak-anak Sulawesi Selatan 5 tahun yang akan datang mudah-mudahan menjadi anak-anak menghafal Al-Quran. Suso tapi di Sutra. Sutra betul ya? Sultan. Sutra ya ada iya benar. Sulawesi Tenggara ya. Iya. Kemudian di seluruh kepulauan Sulawesi, mudah-mudahan jumlahnya nanti ada rumah-rumah tahfiz yang sama banyaknya dengan di tanah Jawa. Insyaallah, karena memang ini agak jangkang, pesantren banyak di Jawa, tapi di luar Jawa ya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ini memang agak kurang. Kecuali Kalimantan Selatan yang memang juga masih cukup banyak. Terus saya ingin menyampaikan bahwa insyaallah Indonesia Menghafal sudah mulai melaksanakan Roadshow of Airnya bareng dengan Nikmat Sedekah numpang di jaringannya Majelis Duha Nasional. Jadi buat saudara-saudara yang kepingin informasi tentang simpul-simpul Indonesia Menghafal mungkin bisa diakses lewat website www.wisatahati.com. Jadi nanti kita buka yang dulu kita omongin kan, ada klinik tilawah, ada apa namanya check up tilawah, ada lain-lain. Insya Allah malah kemarin Jawa Timur mengambil posisi lebih dulu. Jawa Timur sudah akan melaksanakan Roadshow di kalau tidak salah mungkin sekitar 30-an kota dan kabupaten. Tapi saya tidak hadir, melainkan lewat DVD, lewat CD, ya, termasuk belajar dengan Syekh Ali. Yang tidak mungkin Syekh Ali keliling ya sampai ke kelurahan, tapi menjadi mungkin kalau Syekh Ali kita rekam dulu, kemudian rekamannya yang dibawa keliling ke kelurahan-kelurahan sampai bahkan tingkat RT, tingkat RW. Baik, hari ini kita kedatangan tamu seorang guru kita, Ustadz Nurul Huda. Beliau ini mantan penghulu yang sudah menikahkan lebih dari 1000 kali. Ya. Tapi Ustadz sudah menikah lebih dari 1000 kali belum? Ustadz berdiri sih satu kali, alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang godaan, ya kita sama-sama tahu dari keluarga pun godaan besar. Ya. Beliau ini membawakan tema keluarga sukses, kira-kira begitu ya. Baik, pemirsa, mumpung ada kita punya tamu, ini orang pintar, orang alim, orang saleh, senantiasa menyampaikan dakwah kesuksesan berasal dari keluarga. Baik, kita sama-sama dengarkan kajian dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa anna ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan saudaraku jamaah sekalian di Masjid Jami An-Nida TPI yang semoga pagi ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang biasa dilantunkan oleh Rasulullah. Meskipun usia doa ini sudah lebih dari 14 abad, insyaallah mengenai kita semua. Kata Rasulullah dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang beraktivitas sejak pagi harinya. Dari pagi dini hari tadi, ibu dan bapak semua sudah bergerak menuju Masjid An-Nida. Teman-teman, para pemirsa di rumah juga semua sudah bergerak untuk bangun qiyamul lail. Insya Allah semua gerak itu akan mendatangkan keberkahan buat kehidupan kita. Saudaraku jamaah rahimakumullah, berkah artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dalam bahasa saya, berkah itu mendekatkan kita kepada solusi dan jalan keluar. Bahkan bukan cuma mendekatkan, mendatangkan solusi yang lebih baik dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Termasuk diantaranya permasalahan keluarga. Tema hari ini adalah tentang dahsyatnya godaan. Dalam keluarga, begitu pula yang akan terjadi. Secara finansial, secara ketangguhan diuji sedemikian rupa. Oleh karena itu, saya ingin mengawali ini menyambung yang telah disampaikan Syekh Ali tadi, yaitu tentang syukur. Sebab di antara banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, ada satu yang jarang diingat oleh manusia, bahkan kritiknya amat keras nih dari Allah. Dalam surah ke-16, surah An-Nahl ayat 72, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Ini kritik yang luar biasa ini. Allah sudah berikan nikmat keluarga. Dulu engkau sendiri terus jadi berdua. Dulu engkau berdua terus punya anak. Dulu engkau punya anak, terus punya cucu dan keturunan, dan Allah berikan rizki dari jalan yang sangat baik dan halal. Mengapa dengan yang batil kalian beriman dan terhadap nikmat Allah kalian kufur? Ustaz Yusuf Mansur, ini kita dapat pelajaran besar dari ayat 72 ini. Allah enggak sedang jelasin syukur nikmat keluarga, tapi rentetan ayat itu mengajarkan kita setidaknya 4 karunia besar. Dulu kita sendiri jadi berdua dengan pasangan. Dari pasangan punya anak-anak, al-bani wal-banat. Anak-anak yang kita punya itu nikmat dan karunia. Dari anak-anak kita ada hafadah. Hafadah itu cucu dan keturunan. Orang menikah tidak disia-siakan oleh Allah. Warazaqakum minat thayyibat, diberikan rizki yang baik-baik. Maka sifatnya pernikahan sebetulnya bikin kaya ini, Ustaz. Dan juga jamaah sekalian yang masih ragu nikah, orang nikah mesti jadi kaya. Nah, Ustaz, sebelum lanjut ya, kita sudah ditunggu sama komersial break. Kelihatannya bagus nih pembahasannya. Jangan kan yang belum nikah, Ustaz. Ini udah nikah pun ya. Insyaallah. Ya soalnya lah, kalau Saudrik dulu yang lewat, biar nanti Ustaz Nurul Huda atau Bang NH ini akan meneruskan kembali. Silakan. Spesial jelang liburan sekolah. Tanggal 1 Kamis 10 Juni. Jumat 11 Juni. Legendary Warrior Sabtu 12 Juni. Jangan lewatkan semuanya. Spesial jelang liburan sekolah dan hanya di TV. Kami masyarakat menunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian dan para kapulah dari seluruh Indonesia untuk mengikuti OTT Nasional ke-23 5-12 Juni 2020. Hari kesempatan kesempatan kesempatan Jumat ke depan yang berjaya lebih baik. Insya Allah. Indahnya MPT Bengkulu, indahnya Pak Kanjar Bengkulu. Aku Raja Kera dari Gua Sulian, Sun Gokong yang Maha Sakti. Dia ibu memiliki jurus-jurus yang tahu. Silakan lanjutkan sambil nanti menunggu telepon yang masuk dari pemirsa. Monggo silakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi mengajarkan kepada kita bahwa nikah itu membuat kita menjadi kaya. Jadi yang belum menikah mudah-mudahan segera termotivasi untuk menikah. Kayaknya kita harus bikin khusus ini, Ustaz. Strateginya buat orang-orang yang belum menikah. Nah, kita punya temanya nanti. Change strategy for jomblo community, gitu. Ulangnya, Ustaz. Ulangnya, ya. Nah, ini change strategy for jomblo community, insya Allah. Change. Iya, strategi sang juara ini. Oh, betul. Champion, oh, champion. Champion, ya? Champion. Jomblo community, bagus juga, ya. Ini sebelah saya udah jomblo, ya. Coba, kamera saya ini. Sekarang saya ngomongin, ya, kalau ada yang bagus, bawain tiga. Dia aja milih, maksudnya dia kalau bukan diketinggain, ya. Ya setanggar ya, si sama yang harus nih. Banyakin puasa. Ustaz, ada telat yang berpuasa. Ya, silakan, telepon silakan. Kabel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Saya mau bertanya. Kan harus bilang tadi, kalau kita dikasih godaan, kita kadang-kadang bilang itu ujian, kudu sabar, tapi kadang-kadang kita nggak sadar, Pak Ustadz, kalau kita menghadapi ujian itu, bahwa Allah itu akan mengangkat derajat kita. Bagaimana kira-kira Pak Ustadz cara menangani ujian itu supaya kita selalu sabar dan selalu meningkatkan iman Islam kita, Pak Ustadz? Iya, baik, iya, memang. Orang-orang yang merugi itu ya, saya lalu mau saya dikoreksi, Ustaz Muruhuda, Ustaz Albar, tolong koreksi saya. Orang yang merugi itu adalah orang yang sudah diuji nggak lulus. Tanggung, tanggung. Ya. Tapi ya, insya Allah lah, kalau kita berdoa kepada Allah minta taufik dan hidayahnya, maka insya Allah Allah akan membimbing kita. Kan ujian juga kalau kagak lulus kan tetap ada hernya kan, insya Allah nanti kita akan diuji lagi pada saat mungkin ujian yang kedua kita lulus. Salah satu nabi yang pernah gagal dalam ujian kan Nabi Yunus tuh pernah gitu dalam tentu gagalnya beda dengan gagal kita sebagai manusia. Nabi Yunus sampai kemudian dilempar ke laut, nah, pas dilempar ke laut saat merubah. Silakan lanjutkan sambil nanti menunggu telepon yang masuk dari pemirsa. Monggo silakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi mengajarkan kepada kita bahwa nikah itu membuat kita menjadi kaya. Jadi yang belum menikah mudah-mudahan segera termotivasi untuk menikah. Kayaknya kita harus bikin khusus ini, Ustaz. Strateginya buat orang-orang yang belum menikah. Nah, kita punya temanya nanti. Change strategy for jomblo community, gitu. Ulangnya, Ustaz. Ulangnya, ya. Nah, ini change strategy for jomblo community, insya Allah. Change. Iya, strategi sang juara ini. Oh, betul. Change. Oh, change. Champion, ya. Champion. Jomblo community. Bagus juga, ya. Ini sebelah saya udah jomblo ya. Coba, kamera saya ini. Sekarang saya ngomongin ya, kalau ada yang bagus, bawain tiga. Dia aja milih, maksudnya dia kalau bukan diketinggain kan. Ini setanggar ya, si sama yang harus nih. Banyakin puasa. Ustaz, ada telat yang berpuasa. Ya, silakan telepon silakan. Kabel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Saya mau bertanya. Kan selalu bilang tadi kalau kita dikasih godaan kita kadang-kadang bilang itu ujian. Kudu sabar, tapi kadang-kadang kita enggak sadar, Pak Ustaz, kalau kita menghadapi ujian itu bahwa Allah itu akan mengangkat derajat kita. Bagaimana kira-kira Pak Ustadz cara menangani ujian itu supaya kita selalu sabar dan selalu meningkatkan iman Islam kita, Pak Ustadz? Ya, baik. Ya, memang orang-orang rugi itu ya, saya lalu mau saya dikoreksi, Ustaz Murudah, Ustaz Albar, kalau koreksi saya. Orang yang merugi itu adalah orang yang sudah diuji nggak lulus. Tanggung. Tapi ya, insya Allah lah, kalau kita berdoa kepada Allah minta taufik dan hidayahnya, maka insya Allah Allah akan membimbing kita. Kan ujian juga kalau kagak lulus kan tetap ada akhirnya kan, insya Allah nanti kita akan diuji lagi pada saat, mungkin ujian yang kedua kita lulus. Salah satu nabi yang pernah jaga dalam ujian kan Nabi Yunus tuh pernah gitu dalam tentu gagalnya beda dengan gagal kita sebagai manusia. Nabi Yunus sampai kemudian dilempar ke laut. Nah, pas dilempar ke laut, pas diikan itu dia berhasil. Beliau berhasil yang kemudian menjadi doa yang subhanallah diwariskan kepada kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nanti ibu kita sama-sama berdoa di ujung ta'lim. Minta doa dari Syekh Ali agar Allah memberikan kita kesabaran dan kekuatan melawan syaitan rajim. Kemudian juga kekuatan melawan diri kita sendiri. Oh sebentar, Ustaz ada telepon nih. Masih ada lagi satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Iya, silakan hamba Allah. Oh, ini mau tanya saya tentang apa, Kak, saya dengar tuh bahwa ketika kita sudah mempunyai hafalan Al-Qur'an itu tuh apa tiba-tiba hilang dari hafalan kita, itu katanya tuh dosa, Ustaz ya. Nah, itu demikian juga yang saya amin gitu. Ketika kita belajar menghafal itu semangatnya luar biasa. Tetapi pada saat kita pengen menjaga hafalan kita tuh kok godaannya berat sekali, Ustaz ya. Itu kira-kira kiatnya bagaimana supaya kita tuh apa dalam menjaga hafalan kita tuh tetap ada di ingatan kita gitu. Yang kedua, beberapa waktu lalu kan saya mendengar ceramah tentang zakat ya. Zakat perniagaan itu ternyata juga dikenakan zakat ya. Tetapi bagaimana dengan apa pedagang yang kecil seperti saya yang mana modalnya itu hanya perputaran dari uang belanja kita, itu apakah itu juga dikenakan zakat, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Supaya Ustaz Nurhuda ada waktu buat menjawab pertanyaan yang pertama, kita oper nanti ke Indonesia menghafal. Setuju ya? Nanti hari Minggu kita jawab lebih panjang, lebih lebar oleh Syekh Ali. Besok tanggal berapa tuh? 13 ya? Hah? 13 benar ya? Nanti jawaban dari pertanyaan pertama tanggal 13. Nanti tolong apa kru dicatat ya. Terus pertanyaan yang kedua nanti kita jadikan tema tersendiri tentang zakat. Hari ini kita membahas apa yang menjadi tema kita dulu. Ustaz Nurullah silakan. Mohon ibu bersabar ya. Jemaah sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua pertanyaan tadi menghantarkan kepada kita tentang sebuah proses yang rasanya mewakili banyak orang. Banyak orang menghadapi permasalahan begitu. Dan hidup ini harus tangguh. Kalau tidak tangguh, ya kita tidak lulus. Kalau tidak lulus, ya jadi orang yang gagal. Kalau gagal, ya Allah tidak kehendaki kita gagal. Allah ini menghendaki kita jadi pemenang. Termasuk dalam urusan keluarga. Keluarga itu dalam bahasa Arab adalah al-usrah. Saya pernah menelusuri dalam kamus klasik seperti Lisanul Arab misalnya, kata al-usrah itu ternyata akar katanya atau prosesnya itu difahami sebagai az-zira'ul hasin. Di beberapa kamus diartikan bahwa al-usrah adalah az-zira'ul hasin. Az-zira'ul hasin itu adalah baju besi yang digunakan untuk bertempur. Kalau bahasa kitanya baju zirah. Baju yang digunakan untuk bertempur terbuat dari besi. Seolah-olah ini mau disampaikan bahwa yang namanya keluarga itu harus tangguh bagaikan baju yang terbuat dari besi yang digunakan untuk bertempur. Apapun bentuk godaannya, apapun bentuk tantangannya, apapun bentuk hantamannya, keluarga harus tangguh. Maka bila kita mau belajar dari umat terdahulu, dari keluarga para nabi, mereka itu punya ketangguhan yang luar biasa. Begitulah mestinya keluarga muslimin bersikap. Ada keluarga yang dihantam oleh persoalan finansial. Mereka gak siap dan akhirnya rapuh. Ada kehadiran orang ketiga. Mereka gak siap dan akhirnya rapuh. Permasalahan itu muncul. Tetapi kemampuan kita untuk mencermati akar permasalahan, insya Allah mendekatkan kita kepada jalan keluar. Sejak tadi malam kita menanti fajar. Semakin gelap malam, semakin dekat dengan fajar. Semakin berat persoalan, semakin dekat dengan jalan keluar. Saya boleh mengulang ini kalimat ini Ustaz ya, supaya jadi wirid nih. Jadi wirid yang punya masalah. Semakin gelap malam, semakin dekat dengan fajar. Semakin berat persoalan, semakin dekat dengan jalan keluar. Ini yang harus diyakini. Itu kenapa kita harus belajar. Surah kedua ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu." Apa Anda akan mengira masuk surga begitu saja sebelum tiba hari di mana Allah pernah uji kepada umat terdahulu? Ini jadi pelajaran buat kita. Mereka ditimpa dengan permasalahan, digunjang-ganjing dengan penderitaan. Hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai para rasul dan orang-orang beriman berkata, kapan pertolongan Allah tiba? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka bagi kita yang memiliki keluarga, kembali kepada basic tadi, ketangguhan. Karena keluarga secara bahasa, dalam bahasa Arab artinya baju besi yang digunakan untuk bertempur. Semoga kita semakin tangguh menghadapi apa yang terjadi dalam keluarga kita. Subhanallah, terima kasih Ustaz. Sepertinya masih kurang ya, masya Allah betul. Ya, kita akan belajar lagi dengan Syekh Ali setelah komersial break yang berikut ini. Tonton, silakan. Aku raja kera dari Goa Sulian, Sun Gokong yang maha sakti. Dia ibu memiliki jurus-jurus yang ampuh. Rasa ini sangat jauh. Lamas, siapa tahu? Aku lagi itu lamas. Maju! Adalah seri kuning. Akibatnya udah sakit tenggorokan. Seri luar. Kumur dengan Gerdin. Cepat loh, 1-2 hari sakit hilang. Gerdin dari Adem Sari. Untuk merebut kata menggoda rakyat yang telah berhenti. mengucapkan terima kasih kepada yang masih menyaksikan acara ini. Dan di samping saya sudah ada salah satu jamaah, beliau ini bernama Bapak Haji Joko. Apa yang disampaikan, silakan Pak Haji Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami dari Kediri beserta rombongan ada bertiga, kita mau silaturahmi dengan Ustaz. Kemudian apa itu namanya, dengan minta doa Ustaz, nanti kita mau bikin membuka MSD untuk di Kediri Darul Quran. Isinya Darul Quran Kediri. Kita PPTK ini sudah mulai 2 tahun yang lalu. SD yang dekat Bakucit ya, ya. Di Kediri ya. SD nya rencananya mulai tahun ini dibuka. Sekalian nanti bikin SD Quran ya. Ya. Tekannya dekat Quran, SD nya itu bermasakan Quran. Ya. Ya. Insyaallah. Ada yang mau sampaikan ke pemirsa? Mohon doanya Ustaz. Mudah-mudahan bisa lancar kita. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pemirsa, Pak Haji Joko ini istilahnya abang saya lah. Dulu ketika berdakwah di awal-awal dulu, beliau termasuk mensupport. Dari awal dulu sudah memberikan rumahnya, mobilnya, kecuali istrinya dia tidak berikan. Tapi mobil rumah set jamannya set tahun berapa ya, 2003 2004 beliau mengerahkan itu semua untuk dipakai berdakwah. Dan tidak ada yang saya pakai, mobilnya saya jual buat kemudian jalan dakwah termasuk ke Cilacap saat itu ya, ke kemudian rumahnya di Bintaro juga saya tidak pakai, saya jual juga. Sekarang ada nyesel sih, kenapa rumahnya mahal sih. Tapi Allah udah ganti, entar ya di surganya Allah nanti. Pemirsa, sekali lagi saya mengingatkan tanggal 10 besok kita ada apa namanya rencana untuk membebaskan asrama bayar tanggal 10. Buat pemirsa yang pada ingin ikutan 10 ribu, 20 ribu, ya 100 ribu, 200 ribu, tinggal tinggal besok nih. Jadi kalau ada waktu, ada rezeki, besok datang ke Masjid Al-Muda KTI untuk kemudian bersedekah ikutan membebaskan itu rumah yang akan dijadikan asrama tahfiz. Nah, ini sekaligus juga sedekah menjadi salah satu pembela kita untuk menangkis banyak ujian dan godaan. Untuk itu kita minta Syekh Ali untuk melanjutkan kajian kita pada waktu. Mengucapkan terima kasih kepada yang masih menyaksikan acara ini. Dan di samping saya sudah ada salah satu jamaah, beliau ini bernama Bapak Haji Joko. Apa yang disampaikan, silakan Pak Haji Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami dari Kediri beserta rombongan ada bertiga, kita mau silaturahmi dengan Ustaz. Kemudian apa itu namanya, dengan minta doa Ustaz, nanti kita mau bikin membuka MSD untuk di Kediri Darul Quran. Isinya Darul Quran di Kediri ya. Kita PPTK ini sudah mulai 2 tahun yang lalu. SD yang dekat Bakucit ya, ya. Di Kediri ya. SD nya rencananya mulai tahun ini dibuka. Sekalian nanti bikin SD Quran ya. Ya. Tekannya dekat Quran, SD nya itu bermasakan Quran. Ya. Insyaallah. Ada yang mau sampaikan ke pemirsa? Mohon doanya Ustaz. Mudah-mudahan bisa lancar kita. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pemirsa, Pak Haji Joko ini istilahnya abang saya lah. Dulu ketika berdakwah di awal-awal dulu, beliau termasuk mensupport. Dari awal dulu sudah memberikan rumahnya, mobilnya, kecuali istrinya dia tidak berikan. Tapi mobil rumah set jamannya set tahun berapa ya, 2003 2004 beliau mengerahkan itu semua untuk dipakai berdakwah. Dan tidak ada yang saya pakai, mobilnya saya jual buat kemudian jalan dakwah termasuk ke Cilacap saat itu ya, ke kemudian rumahnya di Bintaro juga saya tidak pakai, saya jual juga. Sekarang agak nyesel sih, kenapa rumahnya mahal sih. tapi Allah udah ganti entarnya di surganya Allah nanti. Pemirsa, sekali lagi saya mengingatkan tanggal 10 besok kita ada apa namanya rencana untuk membebaskan asrama bayar tanggal 10. Buat pemirsa yang pada ingin ikutan 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 tinggal besok nih. Jadi kalau ada waktu, ada rezeki, besok datang ke Masjid Al-Muda TPI untuk kemudian bersodako ikutan membebaskan itu rumah yang akan dijadikan asrama tahfiz. Nah, ini sekaligus juga sedekah menjadi salah satu pembela kita untuk menangkis banyak ujian dan godaan. Untuk itu kita minta selalu untuk melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Tafadhalusih. Bismillah, Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa sama-sama ketemukan dengan Ustaz Nurul Huda ini yang kita banyak bisa dapat pelajaran. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Sebenarnya apa yang disampaikan wirid ya, sudah tahu ya. Jangan lupa 1000 kali ya. Ini sebenarnya tidak jauh dari firman Allah inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan pasti jalan keluarnya dua bukan satu. Semakin susah dan berat ujiannya, semakin dekat jalan keluarnya. Ada sebuah kata syair sesuai dengan disampaikan, daqat falamma istahkamat halaqatuha furijat wa kuntu adhunnaha la tufraju. Sangat kesusahan yang saya hadapi, sangat kesempitan yang saya hadapi, sampai sudah kesusahan itu terkunci, sudah tidak kelihatan jalan keluarnya. Sampai saya merasa dalam jiwa diri sendiri, saya tidak sangka ada jalan keluar. Tiba-tiba Allah memberikan jalan keluar. Di situ memang hebatnya ujian. Dan masalah keluarga, ada sebuah kisah saya ingat baru masalah keluarga bagaimana dalam kehidupan kita. Memang contoh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana menghadapi permasalahan dalam rumah tangga? Aisyah radhiyallahu anha, baru sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu anha warda sebagai istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari, kalau dalam sejarah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang buang air besar, tidak ada kamar mandi di dalam rumah. Jadi harus buang air di luar, di belakang baki, yang sekarang baki ulgarkan. Cuman kalau yang di rumah itu untuk mandi dan wudu. Rasulullah SAW keluar malam hari. Tapi kebetulan telat, jadi Aisyah sebagai istri, pasti dia tahu ada istri-istri yang lain. Mulai cemburu kemana Rasulullah ini telat. Sampai Rasulullah SAW agak lama balik ke rumah. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menutup pintunya, dia tidak mau buka. Datang ke Rasulullah SAW tutup pintu. Assalamualaikum Aisyah jawab, waalaikumsalam, siapa ini? Rasulullah SAW jawab, saya Muhammad. Ini pertama kita ambil pelajaran. Dia tidak sebut saya Rasulullah. Ini sekarang karena kekaitan hubungan suami istri, bukan sebagai Nabi dan umatnya. Ini tawadu'nya dan akhlaknya Rasulullah. Saya Muhammad. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, dari mana? Kata Rasulullah SAW, saya tidak kemana-mana, cuma buang air besar balik. Yang benar dari mana? Kata dia. Sepertinya tidak percaya. Ini Rasulullah masa tidak percaya. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Walladhi ba'athani bilhaqqi nabiyya ma dhahabtu illa liqada'il haja. Demi Allah yang mengutuskan aku Nabi, saya tidak kemana-mana, hanya buang air besar. Sampai tiga kali Rasulullah SAW bersumpah, baru Rasulullah SAW, baru Aisyah radhiyallahu anha membuka pintu, memberikan Rasul masuk. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Cium kepalanya. Rasul cium kepala Aisyah. Bagaimana kondisi kita? Awas kamu coba buka pintu. Oh, semua. Masa berani tutupin pintu begini? Coba masa selama-lamanya mau di rumah, besok akan keluar. Awas kalau ketemu. Masya Allah, coba ini sikap dan akhlak kita terhadap istri, terhadap anak di rumah tangga. Insya Allah, kalau kita benar menjadikan Rasul contoh kita, insya Allah rumah tangga kita sukses. Sekinah mawaddah rahmah. Benteng, benteng untuk bantu keluarga. Baik, pemirsa, di tengah-tengah kita ada yang mau bertestimoni. Yang mana? Ustaz, ayo coba. Ibu silakan. Ya, biar kelihatan. Maaf, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Arsini dari Kalideres. Sekarang Pak Ustadz, saya mau menyedekahkan motor saya pribadi atas nama saya sendiri untuk kesuksesan anak saya, karena godaan dari suami saya tidak ada. Suami saya tidak mau. Dari harta saya alhamdulillah cukup, tapi dari anak saya, ya Allah, kayaknya godaannya begitu besar itu. Makanya saya mau mendoakan anak saya agar kelak jadi seorang dokter yang soleh soleha. Saya mau didoakan oleh Yusuf Mansur agar dijauhkan dari bahayanya warnet begitu dahsyat, ya Allah, Ustaz. Warnet? Ya. Hubungannya sama anak apa? Dia sulit sekali dikendalikan untuk main warnet. Saya merasa godaan anak ini begitu besar. Dari suami saya tidak digoda, dari harta pun tidak, tapi dari anak, ya Allah. Karena anak itu kan cerminan orang tua. Untuk apa orang tua berhasil kalau anak tidak, ya Allah? Masya Allah. Saya tidak ingin itu terjadi, mumpung dia masih SMP. Makanya saya berniat jauh-jauh dari Kalideres saya datang ke sini. Kalau untuk menemui Ustaz Yusmanco di sana di pesantren tidak mungkin. Jadi saya datang ke sini mau mendekatkan motor saya agar kelak tolong juga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mohon didoakan oleh Ustaz Yusmanco agar kelak anak saya itu menjadi anak yang soleh-soleha, agar anak saya tidak bandel, ya Allah. Ustaz Yusmanco, saya sebenarnya sedih gitu. Jadi suami tidak digoda, dari harta juga tidak. Gimana solusinya, Pak Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga lagi butuh doa banget nih. Sama-sama, yuk kita sama-sama berdoa. Ada begitu banyak yang meminta doa. Barusan tadi Pak Haji Joko bersama tiga kawannya sengaja datang dari Kediri, bukan untuk bertanya, bukan untuk diskusi, tapi untuk meminta doa. Beliau mau membuka SD Darul Quran di Kediri, setelah sebelumnya membuka TK Darul Quran. Terus ada yang lain-lain juga minta doa. Baik, kita walaupun belum masuk sesi doa, kita minta Syekh Ali mendoakan. Banyak yang SMS saya sih meminta didoakan supaya sembuh. Ada yang orang yang meninggal, ada yang kemudian suaminya hilang pekerjaan. Tolong didoakan di 2 menit terakhir segmen berikut, kita masih punya satu segmen lagi. Mudah-mudahan doa Syekh Ali menjadi obat buat kita semua. Amin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. يا الله يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلى يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا خالق يا رازق يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم نسألك يا الله بكل اسم هو لك باسمك الأعظم الذي دعوت به أعطيت ورسلت به أجبت أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا الله يا توهم كما دلنا نمو إيمانا يا الله بريلك بدأسون وهمبا هنبا نوزا رسول لك سوسا هنبا كسبتا جلن قوان من جد كيدما لبي بايك لبي بني لبي بهاجيا كسلامة دنيا آخرة يا الله سنة داري جميعا إني من ممكي أنك صالح دا صالحا يا الله بريلك كإنماني دا تنوي حاجاتنا يا الله يا الله يا توهم كما يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ini membangun sekolah untuk menaikkan atau membentangkan Al-Quran, ya Allah, berilah kemudahan kelancaran dia berjalan di Quran. Ya Allah, sembuhkan semua orang yang sakit dari segala penyakit dari segala bala, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan negara Indonesia negara yang makmur, negara yang aman, jauh dari godaan dan bala dan ujian, ya Rahman dunia wal akhirah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami, ya Allah, ya Jalil Ikram. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang salih, yang salihah, yang senantiasa dapat ridha-Mu dan keberkahan dari-Mu, ya Allah. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang senantiasa menghafal Al-Quran, yang senantiasa berjuang untuk berbakti baik terhadap orang tuanya. Ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Rahman ad-Dunya wal Akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انك وعدت ووعدك الحق ادعوني استجب لكم. يا الله يا الله يا الله دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pemirsa jangan kemana-mana, insya Allah kita masih punya satu segmen lagi ya setelah komersial break yang berikut ini. Kenapa masako enak? Karena masako dibuat dengan daging asli dan diperkaya dengan bumbu dan rempah pilihan. Yang asli pasti lebih enak. Ya, dengan daging asli. Bunggaji, kamu harus membuat pilihan. Ini seperti bambu yang berwarna kuning yang tumbuh di puncak bukit. Spesial jelang liburan sekolah. Tanggal 1 Kamis 10 Juni. Tiga Jumat 11 Juni. Kecil Warrior 12 Juni. Jangan lewatkan semuanya. Spesial jelang liburan sekolah dan hanya di TV. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung taklim di Mabes Tegal. Barakah ini hari ini kita kedatangan Ustaz Nuri Huda. Terima kasih Ustaz. Dengan kapok nanti mungkin kita bisa bikin tema ya, jomblo spesial ya. Insya Allah tuh, siap-siap yang pada belum menikah di depan layar kaca menanti kedatangan Ustaz Nuri Huda. Syekh Ali tadi menyampaikan kepada saya bahwa besok temanya adalah bagaimana menolak bala, menolak godaan dengan sedekah. Ya, insya Allah kajian besok mudah-mudahan ada manfaatnya. Syekh Ali di pandangan murid Allah Subhanahu Wa Taala, semoga beliau berkenan membujuk ini buat Indonesia dan buat teman-teman di mancanegara ini. Hari ini saya menyampaikan terima kasih buat Pak Joko dan keluarga di Kediri. Tadi saya cerita beliau memberi rumah dulu tahun 2004 di Bintaro. Ternyata beliau membangun lagi satu rumah setelah itu di BSD. 8 kamar yang dia siapkan tadinya buat kos-kosan, buat kontrakan-kontrakan untuk karyawan. Saya temenin ke beliau, satu kamar itu bisa berapa duit sewanya? 1,5 juta. Lalu itu kemudian disedekahkan. Masih belum kebayang sama saya karena masih belum saya lihat tempatnya. Karena kalau terlalu bagus dijadikan asrama tahfiz, juga anak-anaknya nanti jadi challenge. Ya, rumah tahfiz itu jangan terlalu bagus. Kalau kelewat bagus, anak-anaknya nanti terbiasa hidup mewah. Jadi kalau nanti saya lihat rumahnya bagus, ada surat-suratnya, mendingan kita jual lagi Pak Joko. Terus kita jadikan pesantren di mana kayak gitu ya. Insya Allah. Pemirsa, di akhir ini saya ingin mengatakan kepada diri saya dan kita semua, ada Allah yang tidak akan tinggal diam. Jadi kenali tanda-tandanya. Begitu diuji, langsung istighfar, langsung ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu kemudian ada sesuatu, pokoknya Allah tidak tinggal diam.